dilompok ke kancane, dibuka oplosane, diombe rame-rame, carene wena rasane. Gelase amung siji, diputer konta ganti, konco-konco ngenteni, tipo wayae dijoki. Jari ne kroso mumet, nang awak kroso wanget. Opo iki sing diarani wong mendem, melakune sempoyongan, ora ngerti nek juglangan. Tipo makbruk dadi kotong-kotongan. Awak wis lemas, duite ludes, urip rasane tansah ngenes. Mbok dipikir-pikir yen ra ono untunge, ayo ditutup oplosane. Tobat, tobat, dudu soto babat. Kapok, kapok, jomong kapok lombok. Wiwit dina iki mendeme dimareni, mugi Gusti enggal ngijabahi. Sing di atas.